Kisah yang pilu, ku dan dia sama mesra sayang, ku menantikan bahagia. Tapi tak sangka janjiku dinoda, kau memilih yang berada harta, aku yang hina ditinggal. Mengapa begini? Cari di mana saja kau pergi, ku menyanyi memanggil namamu Dewi, ku mencari di mana saja kau pergi, tapi aku masih percaya padamu. Kembalilah, janganlah aku disiksa, renunglah gambarku, gambar yang dulu waktu kita sayang sama mesra intan, janganlah aku kau lupa, jangan kau lupa. Cari di mana saja kau pergi, ku menyanyi memanggil namamu Dewi, ku mencari di mana saja kau pergi, tapi aku masih percaya padamu. Kembalilah, janganlah aku disiksa, dengarlah kisahku, kisah yang pilu, ku dan dia sama mesra sayang, ku menantikan bahagia, aku menantikan.